dan hari ini secara biologis baru diketahui jauh setelah kebangkitan sang Nabi, namun hari ini telah dituntunkan oleh pemimpin pembawa keluhuran yang tuntunannya tuntunan multi modern dan multi sempurna Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengawali segala hal yang bersifat ibadah dan mulia dengan yang kanan dari anggota tubuhnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa hadis ini bermakna am makhsus, bahwa hadis ini secara umum demikian namun ada pengecualian, karena seperti masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan tapi keluarnya mendahulukan kaki kiri, dan masuk ke tempat toilet, ya, tempat buang air ke kakus mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kenapa mendahulukan kaki? Berkata Imam Nawawi, segala hal yang bersifat ibadah didahulukan dengan yang kanan. Jadi tidak seluruhnya selalu dengan yang kanan, tapi ada kecualian seperti masuk ke toilet atau lainnya, beliau selalu melakukan yang kiri. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita pahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mantan masyarakat di sunnah ini, menjaga besar umati berakhir di dunia syahid. Satu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para siapa yang berpegang pada sunnahku di masa rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Maka berpegang kepada sunnah seperti ini mudah, namun banyak diremehkan oleh muslimin, maka kita menghidupkannya kembali dengan lebih banyak mengawali segala sesuatu, khususnya hal-hal yang bersifat ibadah dengan yang kanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mesti memahami bahwa segala persahabatan akan berakhir, dan segala kasih sayang dan perkumpulan keluarga akan berakhir, segala kenikmatan dan segala hal kegembiraan, tawa dan nada dan segala hal-hal yang membuat kita gembira di dunia akan berakhir, berganti dengan kehidupan yang gelap di alam kubur. Namun beruntung bagi mereka yang berada dalam tuntunan luhur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka senang di dunia, senang di akhirat, senang di alam kubur, senang di alam barzakh, dan demikian hari-hari mereka berada dalam kebahagiaan karena mengikuti tuntunan yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Sampai Ramadhan bulan makmum dan mulia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah ada sebelum lahirnya dibangun di masa Nabi Allah Ibrahim setelah runtuhnya, dibangun oleh Nabi Ibrahim kembali dan terus ada dan terus menjadi tempat yang mulia dan dimuliakan walaupun dipenuhi batu-batu berhala di masa sebelum lahir dari Rasul dan sebelum dibangun makam. Namun Ka'bah tetap menjadi rumah atau bangunan yang dimuliakan. Maka Kaisar Habsyah membangun satu bangunan yang menjadikannya saingan dengan Ka'bah, yaitu bentuknya seperti Ka'bah dibuat dari emas dan perhiasan-perhiasan yang mahal di kota Sana'a Yaman. Maksudnya supaya orang mengalihkan perhatiannya dari Makkah ke sana saja. Ka'bah yang ada buatan Kaisar Habsyah. Karena saat itu Sana'a di bawah kekuasaan Kaisar Habsyah. Maka setelah selesai dibangun, hari esoknya sudah terlihat banyak kotoran yang dilemparkan kepada Ka'bah palsu itu oleh orang-orang, maka marahlah Kaisar Habsyah. Baru hari pertama sudah tidak dihubris, bahkan dihina orang. Maka marah Kaisar Habsyah, kerahkan pasukan yang terhebat, yang di masa itu pasukan terhebat adalah pasukan gajah. Maka di masa itu dikerahkanlah pasukan gajah. Dengan banyaknya gajah, puluhan ratusan gajah dikerahkan untuk berangkat ke Makkah menghancurkan Ka'bah. Maka berangkatlah pasukan gajah yang tidak tertahan oleh kabilah-kabilah yang berusaha menghalanginya sepanjang perjalanan. Mereka tidak mampu menghadapi pasukan gajah ini. Mereka berusaha membela Ka'bah tapi tidak mampu. Maka terus pasukan gajah menembus Jazirahul Arab menuju ke kota Makkah. Di saat itu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan Makkah, mengungsikan penduduk Makkah. Lalu ia berdoa kepada Allah, wahai Allah, kutitipkan Baitullah ini kepadamu. Maka Abdul Muttalib pun pergi dibawa oleh pasukan yang sudah sampai dekat dengan kota Makkah. Pasukan gajah dibawa Abdul Muttalib ke kemahnya pimpinan pasukan panglima. Kamu pimpinan Makkah? Iya, lalu kamu mengungsikan penduduk sudah mengungsikan. Lalu kamu mau mana keluar untuk meninggalkan tempat yang mulia, rumah yang akan kami hancurkan? Kenapa kau tidak membelanya? Malah kau pergi, padahal kau pimpinan Makkah. Kata Abu Muttalib, aku menjaga diriku dan keluargaku, rumah itu ada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan menjaganya. Maka Abu Muttalib pun pergi, maka pimpinan pasukan itu berkata, hancurkan, sekarang kita bergerak. Maka bergeraklah pasukan gajah itu menuju Ka'bah, sampai dekat, setelah masuk ke Makkah, dekat dengan Ka'bah, sehingga jarak sudah Ka'bah terlihat. Maka gajah yang paling besar, pimpinannya paling depan, berhenti, tidak mau bergerak, tidak mau maju. Diarahkan ke arah lain, mau bergerak, mau maju. Ke arah Ka'bah berhenti. Maka ia ditarik oleh pawangnya, tidak mau bergerak. Maka ditarik dengan kain bara api, besi dari baja besi yang dipanaskan sampai membara, ditusukkan ke perutnya dan ditarik untuk maju, tetap tidak mau bergerak. Maka dalam keadaan itu seluruh gajah lain belakangnya tidak bergerak karena pimpinannya tidak bergerak. Maka saat itu dalam keadaan bingung, terlihatlah seperti awan gelap yang hitam dari tempat yang jauh semakin mendekat, semakin mendekat. Dikira awan hitam itu adalah membawa hujan, ternyata burung-burung yang membawa batu-batu suci dari neraka yang sedemikian banyaknya, dan mereka berkata kaget sampai membuat lubang pasukan gajah hingga terlihat pasukan gajah itu hancur lebur bagaikan daun-daun kering yang tidak lagi berguna. Habis sirna silia batu-batu raka itu menghancurkan seluruh pasukan, menyisakan satu. Satu orang saja dari ribuan yang ingin menghancurkan kapal dan seluruh gajah dan seluruh pasukan sudah hancur lebur oleh batu-batu suci yang dijatuhkan oleh burung-burung mabadi yang diutus oleh Allah. Satu laskar selamat. Satu laskar ini lari melarikan diri masih dikejar oleh satu burung mabadi. Sampai ke depan tempat pengungsian orang Maka, maka dia terengah-engah dan berkata, seluruh pasukan kami hancur. Aku tinggal seorang diri yang selamat. Maka orang Maka berkata, hancur kenapa? Dengan burung apa? Burung seperti burung ini yang mengikuti aku terus dari tadi. Burung itu masih bawa satu batu suci. Hancur dengan burung ini. Iya, burung ini menjatuhkan batu. Batu yang menyala, yang mengerikan. Bagaimana kejadiannya? Maka burung apabila yang membawa satu batu itu menjatuhkan batu kepada pasukan itu yang tinggal satu, maka ia pun hancur lebur bagaikan daun kering yang lagi tidak berarti. Maka maksudnya Allah ditunjukkan seperti ini, Allah menghancurkan mereka. Maka burung mabuk yang satu itu pun pergi setelah dia tersisa lagi satu pun pasukan seperti raga pasukan gajah yang dikirim oleh Kaisar Arsha dan tidak lagi berguna kekuatan Kaisar Arsha untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah tetap dijaga di tahun itulah kelahiran Sayyidina Muhammad. Maka disebut Amul Fil tahun gajah karena di tahun itu kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka masuk bulan Rabiul Awal di malam Senin 12 Rabiul Awal, malam 12 Rabiul Awal saat itu, maka saat itulah lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rahimnya Sayyidatuna Aminah. Maka di saat itulah Sayyidatuna Aminah melihat cahaya keluar dari rahimnya sampai dia melihat istana-istana Romawi. Bagaimana cahaya bisa membuat orang melihat istana Romawi? Kalau cahaya matahari itu berkain tertutup, tapi cahaya proyektor orangnya jauh sudah terlihat. Televisi siaran langsung dari tempat yang jauh menuju yang jauh tidak bisa lihat. Cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbitkan dengan munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wada ilam bihi wa siratal munir." Penjuru jalan Allah dan berita yang terang benderang membuat ibunya melihat istana-istana Romawi yang jaraknya 3 bulan perjalanan dari Makkah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hebatnya cahaya mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tanpa stres darah pun dan tanpa rasa sakit sedikit pun lahir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian disusukan oleh Sayyidatuna Aminah Sa'diyah radhiyallahu anha wa radha. Dan Sayyidatuna Aminah ketika pulang membawa bayi mulia ini, ia berkata tidak melewati batu dan pepohonan kecuali bersujud dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah," bersalam kepada bayi ini. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan yatim dan beliau ajarkan bersabda dan berlebi merasakan tadi. Allah yang mengajariku budi pekerti, maka sebaik-baik budi pekerti adalah budi pekerti. Demikian Rasulullah SAW tumbuh dan berjalan semulia-mulia makhluk, semulia-mulia idola dan orang yang paling baik terhadap semua orang. orang yang paling lama terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Taala, dan menjadi lambang cinta bagi segenap makhluknya Allah yang menuju keridhaan Allah. Saya sudah itu yang memanjakan hadirin hadirat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwariskan jalan tersima mengkabali dan menafsirkan surat Al-Insan. Ketika Rasul membacakan surat Al-Insan, maka di saat itu Rasul tentunya surat Al-Insan penuh dengan cerita tentang indahnya surga dan kemegahan. Maka seorang budak hamba sahaya melihat Rasulullah SAW menceritakan kemegahan surga dan segala isinya serta keindahannya. Hamba sahaya yang berkata, "Ya Rasulullah, hal ini adalah ila ta'ra'ayna kayaum al-fiyamah." Wahai Rasulullah, apakah kedua mata ini masih bisa memandang kedua mata bergelap di surga? Maka Rasul berkata, "Na'am, wafaqat wafaqat al-Husayn." Maka dia menangis dengan haru dan gembira sampai dia jatuh pingsan karena dahsyat tangis dan harunya dijanjikan akan melihat Nabi Muhammad SAW kembali di surga Allah. Ia tidak tertarik dengan kemegahan dan keindahan surga. Yang dia dapatkan, dia sedang melihat Rasul. Apakah ia akan jumpa lagi dengan Rasul di tempat keridhaan Allah itu, yaitu di surga itu? Rasul berkata, "Iya." Maka ia pun gembira dan menangis sampai jatuh pingsan karena dijanjikan jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Saat beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian, ia wafat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanjakan jenazahnya. Rasul yang turun kelakatnya, Rasul yang menurunkan jasadnya, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura." Salah satu dari ayat surat Al-Insan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi sampai kau mengatakan seperti ini?" Rasul berkata, "Wallahu alladzi nafsi bi Allah wa nafsi bi yadihi." Demi Allah yang jiwa berada dalam genggamannya, saat ini ruhnya sedang diperdirikan di hadapan Allah. Dan Allah berkata, "Wahai hamba-Ku, lalu bayilan wajah akan cerah dan kubuat wajahmu bercahaya sekarang, wahai hamba-Ku." Demikian bentuk dan nasib keadaan orang-orang yang mencintai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para karib dan keberuntungan terbesar adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Saya bersabda, "Ana sayyidu al-Adam, aku adalah pemimpin keturunan Adam. Ana awal man yang syabu anhu gabur yang kiamah, aku yang pertama kali disatakan ana sayyidu al-Adam yang kiamah. Ana awal man yang syabu anhu gabur wa awal syafi' wa awal syafa'. Aku adalah yang pemimpin keturunan Adam seluruhnya di hari kiamat, dan aku yang pertama kali terbuka kuburnya untuk dibangkitkan di hari kiamat, dan aku yang pertama kali memberi syafaat, dan aku yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat, diberi syafaat oleh Allah untuk memberi hak syafaat, untuk memberi syafaat yaitu pertolongan kepada umatnya untuk disyafaati kelak." Demikian hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak lupa insyaallah 12 Rabiul Awal hari Ahad, hari Minggu 12 Rabiul Awal pagi acara kita jam 7 insyaallah. maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita insyaallah kita akan di Monas. Semoga acara kita sukses. Acara ini hadirin hadirat saya mohon agar hadirin hadirat datang di waktu yang tepat karena dirisaukan banyaknya tumpukan pendatang yang datang dari luar kota. Mereka datang malam duduk di depan, akhirnya kita yang sudah masih hadir terlebih dahulu jauh di belakang. Ya, jadi kita harus memberikan contoh kepada mereka bahwa kita datang pada waktunya dan sebelum mereka yang dari luar kota berdatangan karena banyak berdatangan dari luar kota, ya, dari Singapura, dari Malaysia, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari berdatangan semuanya ke tempat itu sudah tidak akan berpikir setelah mau nanti berpikir Allah seminggu kali dengan maksud kepada Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan bagi Indonesia di barat dan timur. Semoga acara kita sukses. Kita perlu mengajar kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada kita dan memberikan kewangan yang terlulur kepada kita atas keinginan Nabi kita yang paling indah, paling lembut dan berkasih sayang kepada sesama, pada yang beriman, beliau berkasih sayang, pada yang belum beriman dan tidak seagama, beliau pun berlalu selama tidak memerangi muslim. Demikian beri pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa untuk semua yang hadir dan juga untuk semua yang menyaksikan acara ini dari streaming website itu menjadi sesuatu yang berarti di website kita, streaming website dimanapun berada, dan juga ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan wartawan dari Singapura yang malam hari ini meliput acara ini. Semoga dipahami kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi rahmat di hari-harinya. Dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagi kita anugerah yang besar dan Allah mengangkat segala kesulitan dan musibah kita dan menggantikannya dengan rahmat dan afiat, menggantikannya dengan segala kemudahan dan segala penyelesaian atas segala kesulitan yang menimpa kita dan yang sakit di antara kita. Semoga dilimpahi afiat dan keluarga dan sahabat dan kerabat kita. Ya Allah. kemudahan dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah, ya Allah.